tapi nyata. Kadang-kadang mengembuskan angin surga, kadang-kadang mengundang datang bencana, kadang-kadang membangun semangat jiwa, kadang-kadang menghancurkan segalanya. Cinta memang aneh, aneh tapi nyata. Kalau cinta melambai-lambai, jiwa rasa dibuai-buai. Kalau cinta rasa diayun-ayun, tapi kalau cinta sudah mulai gila, takkan nas deru angin topan. Juga kalau cinta sudah mulai gila, takkan nas derukan samudra. Sana kadang-kadang membangun semangat jiwa, kadang-kadang menghancurkan segalanya. Cinta memang aneh, aneh tapi nyata. Kembali bergoyang bersama Nata. Hai, hai. Hancurkan, Kek. Hai. Kalau cinta rasa dibuai-buai, kalau cinta mengalun-alun, jiwa rasa diayun. Tapi kalau cinta sudah mulai gila, tak ganas terukkan tempat. Juga kalau cinta sudah mulai gila, tak ganas terukkan samudra. Cinta memang sana, kadang-kadang. tapi nyata. Oke, ini masih dalam suasana check sound.